Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas diberi sekian kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ilmu yang luas, harta yang melimpah, serta kekuatan fisik yang luar biasa. Ada 4 sahabat Nabi yang terkenal memiliki fisik yang sangat kuat, tubuh yang sangat kuat. Itu sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Az-Zubair, dan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dari harta, fisik, ilmu, ini semua disalurkan pada jalurnya masing-masing. Harta yang mereka miliki dipakai untuk kebaikan, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Kekuatan fisik yang mereka miliki, mereka salurkan untuk menolong saudara-saudara mereka dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dapatkan tidak sedikit orang-orang yang kelebihan tenaga, terutama para pemuda, yang mereka gunakan untuk tawuran. Mereka gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan menolong orang yang kesulitan, bukan agama yang diperjuangkan, tapi kekuatan yang mereka gunakan terkadang untuk memalak orang, menakut-nakuti manusia, dan digunakan untuk tawuran antar pemuda, antar kampung. Sungguh, generasi yang jauh dari bimbingan generasi awal umat ini. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, andai kata beliau menampilkan diri agar orang-orang membaiat dia menjadi pemimpin, di waktu itu niscaya manusia pun akan membaiatnya menjadi seorang pemimpin. Kurang apa? Di sisi fisik orang yang sangat kuat, dari sisi ilmu beliau adalah sahabat Nabi yang mendalam ilmunya, dari sisi pengalaman berperang dan memimpin, beliau gubernur di wilayah Irak. Orang Irak dari dulu itu terkenal orang yang paling sulit diatur. Orangnya bawel, orangnya sulit ya untuk diatur. Tapi dia bisa memimpin wilayah yang seperti itu. Andai kata dia menonjolkan dirinya agar orang-orang mengangkat dia menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, niscaya orang pun akan membaiatnya. Tapi itu semua tidak beliau lakukan. Beliau tahu bahwa jabatan adalah amanah. Kepemimpinan bukanlah suatu nikmat tetapi beban yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Kalau ini orang yang cukup dari sisi ilmu, pengalaman, ketakwaan, fisik yang kuat, itu saja takut dari jabatan dan kedudukan, lalu mereka-mereka yang pengalamannya kurang, ilmunya minim, kok berani-beraninya mereka berebut kekuasaan. Ya, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas hidup sampai waktu itu di zaman orang-orang yang banyak memperebutkan kekuasaan. Karena saat ini termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk dalam surga, beliau yang paling terakhir meninggalnya. Meninggal pada tahun, ada yang mengatakan 50, ya 5 atau 57, dalam umur 80 tahun lebih. dari istilahnya para pembesar-pembesar sahabat, beliau yang terakhir meninggalnya. Besar-besar itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'd bin Waqqas, ya Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, ya. Ini beliau yang paling akhirnya. Dari pembesar-besar sahabat, ya, beliau yang paling akhir meninggal. Ya. Berarti beliau mengalami masa yang orang sudah mulai ada kecenderungan untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Sahabat Sa'ad lebih suka untuk memelihara kambing, menjauh dari hiruk pikuknya bursa, ya, pencalonan dan kekuasaan. Sampai anaknya menegur, ya, anaknya merasa bapak saya itu punya keahlian, punya kemampuan, apa enggak dimanfaatkan untuk mengikuti apa namanya ikut dalam, ya, memperebutkan kursi jabatan. Anaknya yang bernama Umar berkata kepada ayahnya, yaitu pada Sa'd ibn Abi Waqqas, ya abati aradita an takuna arabiyan fi ghanamik wan nasu yatanaza'una al mulka bil madinah. Fadaraba sadra Umar wa qala uskut fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Berkata Umar bin Sa'ad, ya, anaknya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, wahai ayah, apa kamu suka menjadi seorang badui yang tinggal di pedalaman, angon kambing, melihara kambing, sementara orang-orang pada berebut kekuasaan? Anaknya ketika matang seperti ini, kan anaknya tahu bapaknya ini seorang tokoh, bapaknya seorang yang kalau dia ikut besar kemungkinan bapaknya menjadi apa? Pemimpin tertinggi waktu itu. Orang-orang pada memperebutkan kekuasaan di Madinah, kok bapak malah, ya, menggembala kambing, hidup di pedalaman seperti ini. Maka sang ayah pun memukul dada dari anaknya. Memukul yang seperti ini bukan kekerasan. Tidak masuk pada pasal kekerasan terhadap anak, yang ada adalah bentuk pendidikan. Tidak semua memukul artinya itu bentuk kekerasan. Memukul, menjewer, terkadang menabok, itu dibolehkan. Dalam rangka ta'dib, la ta'dib, untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyiksa. Ya, tentu pukulan yang tidak sampai mencederai, pukulan yang tidak sampai kemudian melukai. Artinya sesuatu yang wajar dari orang tua ketika mendidik anaknya. Artinya seolah-olah anaknya ingin ngajari orang tuanya dalam bab ini, yang saat itu lebih ngerti. Beliau lebih tahu dalam bab ini. Kata sang ayah, uskut, diam kamu nak. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah menyukai hamba at-taqiyya, hamba yang bertakwa. Selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan larangan Allah dimanapun dan kapanpun berada. Al-ghaniyya, hamba yang cukup. Ya, karena dengan menggembala seorang, dia tertutupi kebutuhan hidupnya. Al-khafiyah, yang tersembunyi, enggak suka tampil. Enggak suka apa namanya cari kesyohoran. Allah suka pada hamba yang bertakwa, hamba yang cukup kebutuhannya tercukupi. Hamba yang tidak suka apa? Tampil. Ya. Ketakwaan kepada Allah SWT sudah tidak diragukan lagi. Adalah sebab keselamatan di dunia wal akhirah. Jika ini selalu menyertai hamba dimanapun seorang berada, ketika dia sendiri atau di hadapan orang, di pedalaman atau di tengah-tengah kota. Kondisi susah ataupun senang, orang yang bertakwa tidak pernah meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Allah suka dengan hamba yang takwa seperti itu. Hamba yang al-ghani, yang cukup. Sahabat Sa'ad menyontohkan kepada kita, janganlah seorang itu menjadi pengangguran. Janganlah seorang itu menjadi orang yang suka minta-minta kepada orang lain. Usaha dan usaha seperti apapun untuk mencukupi kebutuhannya, asalkan itu halal. Mengembala kambing pun dilakoni. Dan bahkan ini satu bentuk pekerjaan yang mulia tentunya. Karena tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali pernah menggembala apa? Kambing. Sampai Rasulullah pun pernah menggembala kambing. Sampai pun Nabi Musa menikah dengan seorang wanita dari Madian, maharnya, mas kawinnya dengan angon kambing. Menggembala kambing 10 tahun itu sebagai mas kawinnya. Al-ghaniyah cukup. Karena apa? Orang kalau sudah tercukupi kebutuhannya, ya, dari usaha semampunya, maka dia tidak akan punya pikiran-pikiran yang ngeres berapa banyak. Orang karena kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, akhirnya punya pikirannya negatif. Mencuri, merampok, menggasak harta orang. Bahkan dalam kondisi tertentu, bahkan sampai tingkatan dia datang pada dukun supaya dia mendapatkan kekayaan. Bahkan sampai tingkatan tertentu, karena seorang tidak tercukupi ekonominya, kadang melakukan aksi apa? Bunuh diri, karena tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang menghimpit. Ya, cukup dalam artian seorang merasa ya puas dengan pemberian Allah. Karena kalau dikatakan cukup kemudian lepas menurut ya definisi pengertian masing-masing, ya siapa orang yang cukup? Orang punya 5 mobil kepengen punya 10 mobil. Orang punya ya 1 lembah emas dia kepengen punya 2 lembah. Orang kalau merasa cukup dengan pemberian Allah, inilah orang yang kaya. Al-khafiyah, yang tidak suka tampil, sembunyi. Orang itu bisa memperjuangkan Islam, tidak harus kemudian dengan unjuk gigi, unjuk kekuatan, unjuk apa namanya, kehebatan. Bisa jadi orang yang kelihatannya dia biasa saja, ya, tapi dia punya kemampuan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi umat ini. Dia memperjuangkan Islam, mungkin tidak seperti sebagian orang yang punya waktu dan kesempatan tampil di hadapan orang. Dia bisa sesuai dengan apa kemampuannya, nggak sembunyi-sembunyi, karena dia mampunya dengan seperti itu. Karena apa? Orang yang suka tampil itu sesaat ya dia akan terpatahkan lehernya, terpatahkan punggungnya kalau dia punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya, dulu dikatakan hubbud dzuhur qasimatu adz-dzuhur. Cinta popularitas, mencari sensasi, demam ya penampilan atau demam tampil, nantinya akan mematahkan punggung. Bisa jadi karena seorang sudah demam tampil, sudah terbiasa ya mencari sensasi, kemudian karena dia tidak ingin ya tidak tampil dalam keadaan dia tidak menampakkan kemampuannya, maka terkadang seorang menampakkan sesuatu yang bukan pada aslinya. Dia ditanya oleh umat sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia malu kalau tidak jawab. Akhirnya dia menjawab dengan kebodohan. Musibah ya seperti ini. Kalau para malaikat saja tidak malu untuk mengatakan di hadapan Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau telah berikan kepada kami. Lalu kenapa kita merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Seorang muslim yang baik, ketika ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, dia katakan saya tidak tahu. Tidak akan jatuh kewibawaannya. Biar jatuh di mata orang, tetapi terhormat di mata Allah. Biar orang mengatakan orang ini kok bodoh, orang ini kok ditanya gak ngerti. Gak apa-apa. Daripada orang menjawab dengan salah, kemudian Allah murka. Ridho Allah yang kita cari, bukan ridho manusia. Kalau kita ingin mencari ridhonya manusia, kata Imam Syafi'i, ghoyatun la tudrak, cita-cita yang gak akan mungkin terwujud. Mencari kesenangan orang, ingin agar orang semuanya itu senang pada kita, sebuah cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Kemudian, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika penaklukan kota Mekah diuji oleh Allah dengan sakit yang keras. Sampai-sampai Sa'ad merasa inilah ajal saya. Inilah ajalnya. Sementara dia punya harta yang banyak. Coba bayangkan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Awalnya dalam keadaan ketika awal-awal Islam serba kekurangan. Sampai pun makan gak ada makanan kecuali hanya daun apa? Samer. Tapi mereka istiqomah, sabar, tabah bahwa ini kebenaran harus dipegang. Akan tiba saatnya mudah. Akan tiba saatnya kucuran rezeki dari Allah akan turun. Sabar mereka. Ya. Sampai kepada keadaan saat itu melimpah hartanya. Ketika sakit keras di saat penaklukan kota Mekah dan harta beliau sangat banyak waktu itu, beliau pun khawatir jika meninggal dalam keadaan hartanya banyak kemudian tidak diwakafkan. Sementara anaknya hanya satu. Ahli warisnya hanya satu. Hartanya mambrah-mambrah. Hartanya banyak. Maka dia karena takut dia meninggal dalam sakit itu, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah boleh bagi saya untuk berwasiat seluruh harta saya wakafkan? Bayangkan. Kata Rasulullah, jangan. Ya Rasulullah, setengah. Setengah itu banyak. Kalau orang punya 1 miliar, ya setengah miliar lumayan ya kan. Mungkin lebih harta saat. Karena dia orang kaya. Ya. Yang dulunya itu ketika di awal Islam, sulit ya kan. Ya. Kata Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau saya berwasiat dengan 1/3? Terlalu orang kalau punya uang 3 miliar, 1 miliar untuk wakaf misalnya. Kan 1/3. Kata Rasulullah, as-sulus wa thulutsu katsir. 1/3. 1/3 itu banyak. Kemudian Rasulullah menghabarkan bahwa wahai Sa'ad, bisa jadi Allah akan memanjangkan umurmu. Wahai Sa'ad, seandainya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik ketimbang kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin yang mereka meminta-minta kepada manusia. Seorang andai kata dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan tercukupi kebutuhannya, lebih baik ketimbang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin yang kemudian minta-minta kepada manusia. Berapa banyak orang sudah dikubur, jasadnya sudah mungkin menjadi tulang belulang, ternyata masih diungkit-ungkit namanya. Fulan ini sukanya ngemis, anak siapa sih? Sebut, oh anaknya Fulan, oh iya emang dulu orang tuanya juga seperti itu. Orang tuanya sudah dikuburan, sudah mungkin jasadnya ya sudah menjadi tulang yang seharusnya tenang, masih orang masih ungkit-ungkit gara-gara anaknya menjadi pengemis. Innaka, kata Rasulullah, antadara warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, seandainya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik ketimbang kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia. Ya, Ar-Rasul membimbing umat ini agar menjadi umat yang suka memberi daripada banyak menerima. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apalagi sampai ngemis. Ini sudah pekerjaan yang paling terakhir ketika orang sudah semua jalan buntu. Dan meminta-minta adalah celah dalam agama dan celah dalam perkara dunia. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, nanti dia di yaumul kiamah akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Ketika seorang di dunia tidak memiliki malu dan menjual muka, menjual air mukanya dengan meminta-minta, maka dibalas di yaumul kiamah nanti tidak ada sepotong daging pun yang melekat di wajahnya. Walayyadubillah. Terakhir atau sebelum akhir, pernah pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasanya tidak enak perasaannya, kayak ada sesuatu yang mengganjal, tidak bisa tidur malam. Bisa jadi karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan oleh musuh-musuh agama. Orang-orang Yahudi yang selalu mengintai kapan Rasul lengah akan dibunuh. Orang-orang kafir, orang-orang majusi, kaum musyrikin selalu mencari kesempatan kapan Rasulullah lengah akan dibunuh. Pada suatu malam Rasulullah merasa tidak nyaman, tidak nyenyak tidur. Kata Rasulullah, seandainya ada orang yang solih dari sahabatku yang malam ini berjaga. Karena Rasulullah itu sebenarnya tidak dijaga. Rumah Rasulullah tidak ada pengawalan. Tidak ada pengawalan. Di malam itu Rasulullah kayak tidak punya perasaan tidak enak. Ada sesuatu yang ya menjadikan beliau tidak nyenyak tidur. Rasulullah pun mengatakan, seandainya ada orang yang solih dari sahabatku yang menjagaku pada malam ini. Kata Aisyah, baru saja Rasulullah ngomong seperti itu, mendengar seperti itu, tiba-tiba Aisyah mendengar ada suara senjata dari luar. Ada orang pakai senjata lengkap. Rasul mengatakan, man hada? Siapa ini? Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, saya ya wahai Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Lalu Rasulullah pun bisa tidur dengan nyenyak sampai kata Aisyah, sampai Rasulullah mendengkur. Subhanallah, gak ngerti. Allah yang menggerakkan hati sahabat Sa'ad. Ya di zaman yang tidak ada telepon, di zaman yang waktu itu Rasulullah ya tidak berkata langsung pada Sa'ad, tapi Allah dorong hatinya Sa'ad ya untuk menjaga Rasulullah pada malam itu. Untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu bentuk ya memanfaatkan kekuatan fisik untuk yang membela agama Allah. Berapa banyak orang yang kelebihan tenaga ternyata mubadir, hanya untuk tawuran. Hanya untuk ya apa namanya? Begadang, hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Andai kata tenaga yang lebih ini dimanfaatkan untuk ya menyantuni umat, membantu orang lemah, memikirkan kebersihan lingkungan, tentu ini menjadi sesuatu yang akan ya bermanfaat bagi masyarakat. Intinya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang dipilih dari sekian sahabat yang ada dengan sekian banyak kelebihan. Namun sudah demikian, sahabat Sa'ad bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh. Adapun ketika Sa'ad pernah menyebutkan beberapa sisi keutamaannya, ini karena terpaksa memang. Di saat ada sebagian pihak yang memfitnah beliau, yang ya menebarkan gosip yang tidak benar kepada beliau, maka disitulah beliau terpaksa untuk menyebutkan sisi keutamaannya, untuk membantah, ya, untuk mengekang gerak fitnah yang kalau tidak maka akan melaju dengan derasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan rahmat pada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas dan memberi kekuatan pada kita untuk bisa meneladani beliau radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.